Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maknawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajiannya. Kemarin kita sudah sampai selesai di bagian ini, yaitu kapan saja kita membaca anna. Dan juga sebelumnya kita sudah membahas kapan saja dibaca inna dan penjelasan-penjelasan lainnya. Nah, sekarang kapan boleh dibaca dua-duanya? Berarti kapan boleh dibaca dua-duanya itu bisa dibaca anna, bisa dibacain inna. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa yajuzul amrani ba'da fa'il jaza nahwu man 'amila minkum su'an bi jahalatin ila qawlihi fa innahu ghafurur rahim. Wa ba'da idza al fujaiyah nahwu kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. وَإِذَا وَقَعَتْ فِي مَوْضِ التَّعْلِيلِ نَحْوُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ وَلَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. Ini satu topik. Kemudian topik yang kedua, وَتَدْخُلُ لَمُ الْإِبْتِدَاءَ بَعْدَ إِنَّ الْمَقْصُورَ فَقَطْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ. Ini ada dua topik ya. Yang pertama itu kapan saja boleh dibaca anna dan inna, yang kedua tentang lam ibtida. Nanti kita bahas lam ibtida. Yang pertama dulu, ya juzul amroni boleh duanya, maksudnya boleh dibaca anna al-maftuhah, boleh dibaca inna al-maksurah. Kapan saja? Ada tiga tempat. Yang pertama, ba'da fa'il jaza. Setelah fa'il jaza, apa itu fa'il jaza? Fa'il jaza bahasa lainnya adalah fa'robitoh lijawabi syarat. Itu fa' yang fungsinya untuk mengaitkan antara jawab dengan syaratnya. Ini pernah saya bahas di channel ini tentang fa' al-jaza atau fa' rabithah li jawabi syarat. Silahkan lihat ke video tersebut. Contoh, man 'amila minkum su'an. Siapa saja, ini untuk orang yang berakal, ya, mengerjakan dari kalian, mengerjakan apa? Su'an, suatu kejahatan, keburukan. Bijahalatin, lantaran jahil, ya, lantaran tidak tahu. Thumma taba, ya, atau tidak tahu atau apa saja, misalkan hilaf dan sebagainya. Thumma taba, lalu dia bertobat, min ba'di, setelah melakukan keburukan tersebut, wa aslaha, dan juga melakukan perbaikan. Apa jawabnya? Fa annahu ghafurur rahim, maka dia yaitu Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ini surat Al-An'am ayat 54. Mana yang disebut dengan fa'ul jaza? Ini dia fa'ul jaza. Fa'ul jaza berarti setelahnya, ini adalah jawab daripada syarat. Man itu kan ada tuh syarat ya, instrumen syarat. Kemudian amila ini fi'il syarat. Jadi setelah man itu adalah syaratnya, fi'il syarat. Kemudian setelah fa ini jawabnya. Nah, dalam contoh seperti ini boleh dibaca fa'annahu. Boleh juga kalau bukan Al-Quran ya, ini kan Al-Quran contohnya. Kalau bukan Al-Quran, boleh juga fa'innahu. Begitu. Ya, karena ini Al-Quran, jangan diubah-ubah ya, kecuali ada riwayatnya. Yang kedua, ba'da idza al-fujaiyah, setelah idza ya. Cuma bukan idza syartiyah, melainkan idza al-fujaiyah. Apa itu idza al-fujaiyah? Ini langsung aja ke contoh ya, biar gampang tergambar. Kharajtu, aku keluar. Fa idza inna atau fa idza anna zaidan qa'imun. Nah, di sini ada idza, namanya idza al-fujaiyah, yaitu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, tiba-tiba. Nah, setelah idza ini adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba setelah yang pertama. Berarti kharajtu, aku keluar, kalau kita terjemahkan, tiba-tiba sungguh Zaid berdiri. Nah, Zaid berdiri itu terjadi tiba-tiba. Nah, tiba-tiba pada saat itu setelah aku keluar. Kharajtu fa idza inna Zaidan qa'imun. Nah, dalam seperti ini, dalam contoh seperti ini bisa dibaca anna, bisa juga dibaca inna, anna, inna. Untuk mempermudah apa itu idzal fujaiyah, saya berikan contoh. Cuma tidak ada kaitannya dengan anna atau inna. Ini dalam Al-Qur'an misalkan tentang idzal fujaiyah ya. Fa alqa 'asahu ya. Ini tentang Nabi Musa. Musa melemparkan tongkatnya ya. Fa idza ya, tiba-tiba hiya tongkat tersebut su'ban ular. Mubin yang nyata, bukan ular-ularan. Maksudnya Nabi Musa melemparkan tongkat. Ya, tiba-tiba tongkatnya tersebut berubah menjadi ular beneran. Nah, bukan ular-ularan. Nah, tongkatnya berubah menjadi ular itu terjadi mufaja'ah. Terjadi tiba-tiba langsung pada saat itu setelah kejadian pertama. Wanaza ini juga ada idzal fujayah. Wanaza ayadahu. Nabi Musa mengeluarkan tangannya. Faiza ya bayyidha ulin nazirin. Tiba-tiba dia tangan tersebut maksudnya bayyidha ya putih ya bercahaya. Lin nazirin bagi orang-orang yang melihat. Nah, ini contoh idzal fujayah. Yaitu peristiwa itu ya setelah idza itu terjadi setelah peristiwa pertama terjadi ya, dalam waktu itu pula. Fi zamanil hal di waktu itu pula. Dan yang ketiga boleh dibaca anna dan inna kapan saja yaitu idza waqat fi maudhi ta'lil ketika dia terletak di tempatnya ta'lil. Apa itu ta'lil alasan? Kalau kita terjemahkan ta'lil itu karena ya karena. Contoh inna kunna min qablu nad'uhu. Sungguhnya kami dahulu menyembahnya inna kunna min qablu nad'uhu. Kami menyembahnya dahulu. Kenapa menyembahnya? Innahu wal barru rahim karena dia al barru yaitu zat yang memelimpahkan kebaikan ar-rahim dan juga yang maha penyayang. Nah, di sini ada innahu. Nah, ini maudhi' ta'lil maksudnya apa? Ada lam maknanya yaitu li'annahu ya. Kami ya dulu menyembahnya, kenapa? Li'annahu. Ah, begitu. Jadi ini namanya fi maudhi' ta'lil. Maka boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Sekali lagi kalau bukan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an bukan ke nahu patokannya tapi harus ke riwayat. Nah, ini ada contoh yang enggak saya masukkan ke sini. Di sini labbaik, kama memenuhimu ya, labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. Di sini ada inna ya. Ini juga termasuk fi maudhi ta'lil. Maksudnya li anna. Nah, begitu ya. Kami memenuhimu karena alhamda wan ni'mata lak karena alhamda pujian juga nikmah milikmu. Nah, di sini ada anna atau inna. Itu bahasan yang pertama ya. Yang kedua tentang lam ibtida. Jadi saya baca nih dari sini nih. Wa tadkhulu lamul ibtida ba'da innal maksurah faqat. Ah, lam ibtida. Teman-teman pernah dengar kan apa itu lam ibtida? Lam ibtida itu bahasa lainnya lam muzahlaqah atau muzahliqah. Dan juga muzahlafah atau muzahlifah. Nah, lam tersebut, lam ibtida itu hanya bisa masuk ke inna saja, al-maksurah yang dikasurkan. Berarti tidak bisa masuk ke anna. Kapan saja ada di empat. Ini langsung saja ya. Wa tadkhulu lamul ibtida ba'da innal maksurah faqat ala arbati asya. Yang pertama, adanya di khobar inna. Di lam tersebut adanya di khobar inna. Berarti khobar inna, bukan khobar anna. Bisyarti kaunihi mu'akharan musbatan. Ya. Syaratnya dia harus khobar mu'akhar dan juga musbat. Ya, musbat. Jadi khobarnya ini tidak boleh muqaddam, harus khobar mu'akhar. Contoh, inna rabbaka lasari'ul iqab. Rabbaka, ya, ini adalah isim inna. Khobarnya mana? Sari'ul iqab. Ini khobar. Nah, khobar inna. Nah, ini mu'akhar kan? Ini datang terakhir. Artinya setelah isimnya. Kemudian ada lam di sini saya berikan warna merah. Ini namanya lam ibtida. Nah, kenapa ini disebut lam ibtida? Karena dia asalnya berada di mubtada. Asalnya. Ya. Nah, cuma dia muzahlaqah. Ya, tadahroja. Ya, mudahroja. Dia ngagorolong itu apa ya? Tergelinding, menggelinding ya. Kenapa menggelinding? Karena di sini ada inna. Tidak boleh ada dua taukid di sini. Asalnya sebetulnya la inna rabbaka lasari'ul iqab. Asalnya begitu. Karena sudah ada inna, ada taukid, maka dia muzahlaqah ya, menggelinding ke khobarnya. Ini namanya lam ibtida. Wa innahu laghafurur rahim. Nah, ini juga sama ya, ini lam ibtida namanya. Nah, ini berada di khobar inna. Kemudian yang kedua, berada di isim inna. Lam ibtida berada di isim inna. Boleh. Ya, boleh. Bisyarti syaratnya ayat akhar anil khobar. Syaratnya isim innanya itu harus mu'akhar. Ya. Berarti ada khobar dulu baru isim inna. Contoh, inna zalika la ibrotan. Ibrotan ini adalah isim inna, itu kan? Isim innanya muakhar kan? Inna zalika la ibrotan. Kemudian zalika sebagai khobarnya. Asalnya kan inna ibrotan zalik. Kemudian ada lam di sini, ini namanya lam ibtida. Inna zalika la ibrotan. Kalau asalnya mungkin la inna ibrotan zalik. Cuma tidak boleh ada taukid berdampingan dua-duanya. Kemudian yang ketiga di dhamir fasal. Ya, dhamirul fasli. Lamnya berada di dhamir fasal. Contohnya inna hadza lahuwal qasasul haqq. Di sini ada inna, kemudian hadza sebagai isimnya, ya. Khabar mana? Khabarnya al-qasasu al-haqq, ini khabarnya. Nah, huwa ini sebagai apa? Ini namanya dhamir fasal, ya. Ya, dhamir fasal itu berada di antara mubtada dan khabar. Dalam hal ini berada di antara isim inna dan khabarnya. Nah, di dhamir fasal ini bisa masuk lam ibtida. Nah, seperti ini. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Nah, asalnya la inna hadza huwal qasasul haqq. Nah, cuma tidak boleh ada dua taukid yang bergandengan di satu tempat. Kemudian yang ketiga ada di ma'mul khobar. Ma'mul khobar berarti khobar punya amal. Berarti khobarnya kan amil kan? Khobarnya amil, dia punya amal. Nah, yang dikenai amal namanya ma'mul, yaitu ma'mul khobar. Bisyarti taqaddumi 'alal khobar, dengan syarat ma'mul khobarnya ini harus datang duluan daripada khobarnya. Berarti harus datang duluan ini ma'mulnya ini daripada amilnya. Contoh inna Zaidan la amrun dharibun. Zaidan ini isim inna, khobarnya mana? Khobarnya dharibun. Nah, dharibun ini isim fa'il, karena isim fa'il dia punya amal yaitu merofakkan menasobkan maf'ul. Karena dharibun ini sudah terkandung di dalamnya fa'il. Dia menasobkan maf'ul. Mana maf'ulnya? Amron. Amron ini maf'ul. Makanya disebut ma'mul, ya kan, ma'mul khobar. Nah, lalu masuk di sini lam. Lam ibtida. Nah, apa artinya inna Zaidan, sesungguhnya Zaid? Apa khobarnya? Dharibun. Orang yang memukul. Orang yang memukulnya dharibun. Ya, dharibul amro. Yang memukul amar. Nah, begitu asalnya. Cuma ada lam di sini yang masuk. Namanya lam ibtida. Maka dia harus muqaddam daripada khobarnya. Inna Zaidan la amron dharibun. Baik, sampai di situ. Silakan kalau ada yang belum paham tanyakan. Nanti saya akan jawab di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.